Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan salah satu biografi dari perjalanan hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Ya. Adi bin Hatim At-Ta'i salah seorang sahabat yang mendapatkan hidayah Islam di akhir-akhir dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan hidayah Islam kurang lebih 2 tahun ya sebelum wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu ungkapan atau ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang ucapan itu bagian dari pujian yang ditujukan kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Anta amanta idh kafaru wa arafta idh ankaru wa wafaita idh ghadaru wa aqbalta idh adbaru." Ya. Engkau wahai Adi, orang yang teguh senantiasa beriman dikala orang-orang itu mengingkari Islam atau kufur dari Islam. Wa arafta idza ankaru, dan engkau mengakui ya kebenaran Islam ini dikala mereka orang-orang itu mengingkari atau menolak Islam. Wa wafaita idza ghadaru, dan engkau wahai Adi adalah orang yang senantiasa mengemban amanah dikala mereka ya banyak orang yang mengingkari dan tidak menjalankan amanah-amanah mereka. Wa aqbalta idza adbaru, dan engkau wahai Adi orang yang datang menghadap dan melawan ya ketika musuh itu datang, sedangkan mereka orang-orang yang berbalik arah atau ya mereka lari dari bertemu dengan musuh. Ya. Bapak-Ibu jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, tentu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ini ya semuanya bagian dari pujian kepada Adi bin Hatim atau Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala an. Beliau beriman dikala kaumnya tidak mau beriman. Ya. Beliau mengakui kebenaran Islam dikala kaumnya tidak mau membenarkan kebenaran Islam. Dan beliau senantiasa ketika diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Khulafa'ur Rasyidin, maka beliau senantiasa menjaga amanah itu dikala banyak orang yang kemudian tidak memegang atau mengemban amanah itu. Dan Adi bin Hatim termasuk orang yang pemberani dikala musuh itu datang, beliau justru datang dan melawan, berbeda dengan sebagian orang-orang munafik yang mereka justru lari dan berbalik dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, pernah juga kita sebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya. Dikala Adi bin Hatim ini setelah beliau nanti masuk Islam, kemudian beliau kembali kepada kaumnya. Dan ini kita sebutkan di tempat ini juga, dikala untuk mensifati sifat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Yang mensifati Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dengan membawa rahmat untuk sekalian alam, ya. Nah, kisah Adi bin Hatim At-Ta'i juga begitu, jamaah sekalian berbahagia. Menunjukkan, maksud kami menunjukkan sifat rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah. Dikala Adi bin Hatim itu kembali kepada kaumnya dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam, dan ini bagian dari apa yang dipuji oleh Umar bin Khattab tadi, ya, anta amanta idh kafaru, engkau tetap teguh dengan keimananmu ketika kaummu itu mengingkari atau mereka tidak mau beriman. Setelah Adi bin Hatim itu nanti masuk Islam, Bapak-Ibu yang kami hormati, lalu kemudian beliau kembali kepada kaumnya lalu mengajak kaumnya itu masuk Islam. Diajaklah kaumnya itu mengikuti Rasulullah SAW, tetapi ternyata kaumnya itu tidak mau dan mengingkari. Ya. Ini tadi bagian dari pujian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada Adi bin Hatim. Setelah itu kemudian Adi bin Hatim kembali kepada Rasulullah menghadap kehadiran Rasulullah SAW dan menyampaikan, wahai Rasulullah, saya sudah mengajak kaumku, wargaku, rakyatku, anak dan istriku, tetapi kemudian mereka menolak. Ya. Di kala Adi bin Hatim itu melapor begitu ya kepada Rasulullah SAW, di saat itu tentu banyak sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang mana di sebagian benak para sahabat itu apa namanya? Melihat sikap Rasulullah SAW. Setelah mendengar laporan itu, kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya ingin berdoa. Sebagian sahabat terbesit, wah, kita khawatir ini kaum Ta'i itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolak dakwah Islam. Mungkin juga kira-kira mungkin juga kira-kira kita juga begitu ya. Kita sudah capek gitu ya ngajak masyarakat, ngajak warga, kemudian kita mengadu seandainya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengangkat tangan, wah, bisa hancur ini. Rasulullah kan mungkin bisa marah karena mereka tidak mau mengikuti ajakan untuk masuk Islam. Di sebagian sahabat juga terbesit seperti itu, zaman sekali berbahagia rahimahumullah. Tapi ternyata 180 derajat, artinya apa yang disangkakan oleh sebagian sahabat itu salah. Ternyata Rasulullah SAW mengangkat tangan dan diisi dalam doa beliau SAW itu bukan berdoa untuk kehancuran kaum Ta'i, ya, tetapi Rasulullah ya memberikan doa agar mereka mendapatkan hidayah. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, itu juga bagian dari pujian tadi yang disebutkan oleh Umar bin Khattab berkaitan dengan Adi bin Hatim, orang yang terus beriman ya dikala kaumnya kufur atau mengingkari ya Islam ini. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, kita sebutkan tadi Adi bin Hatim ini dalam riwayat disebutkan beliau terlahir di tahun 54 sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW itu sebelum hijrah kan diangkat menjadi Rasul 13 tahun sebelum hijrah. Lah Adi bin Hatim lahir 54 tahun sebelum hijrah. Berarti beliau lebih tua kan? Ya, Adi bin Hatim lebih, bisa dikatakan lebih sepuh ya dibanding dengan Rasulullah SAW. Maka ya tadi kita sebutkan jamaah sekalian bahagia rahimakumullah bahwa Adi bin Hatim ini baru mendapatkan hidayah di tahun ke-9 Hijriah. Artinya ketika Rasulullah SAW berarti mohon kurang lebih gitu ya. Kalau Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul 13 tahun sebelum Hijriah, sebelum hijrah, dan Adi bin Hatim terlahir 54 tahun sebelum hijrah, berarti dikala Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Adi bin Hatim berarti usianya 41 tahun. Jadi terpaut 1 tahun dengan ya, 41 tahun kurang lebih. Iya atau enggak wis pokoknya percaya wae wis gitu. Artinya kan beliau terlahir tahun ke-54 sebelum hijrah. Rasulullah itu kan dianggap menjadi rasul 13 tahun sebelum hijrah. Ya, artinya Adi bin Hatim, Rasul diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Adi bin Hatim usianya 41 tahun. Kemudian, maka dalam riwayat itu disebutkan lebih dari 20 tahun Adi bin Hatim itu memusuhi baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari 20 tahun, waktu yang cukup lama. Artinya sejak diangkatnya Rasulullah 13 tahun sebelum hijrah, sampai kemudian tahun ke-9 Hijriah ada yang menyebutkan. Kurang lebih artinya kurang lebih 20-an tahun itu Adi bin Hatim memusuhi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, Adi bin Hatim ini terlahir dari keluarga ningrat. Ya. Terlahir dari keluarga pejabat karena ayah beliau Hatim At-Ta'i adalah pemimpin kaumnya. Dari kaum At-Ta'i, dan kaum At-Ta'i itu terletak di dua terletak ya rumah-rumah mereka itu ya terletak di antara dua lembah, dua gunung, maaf, dua terletak di lembah antara dua gunung. Yaitu ya gunung disebutkan dalam riwayat Gunung Aja dan Gunung Salma ya. Yang itu hari ini kalau kita melihat di peta Arab Saudi itu kabilah To'i ini terletak di kota atau provinsi Ha'il ya. Provinsi Ha'il itu letaknya di sebelah utara kota Madinah kurang lebih ya. Atau jelas kalau gak utaranya Madinah, jelas di utaranya Mekah gitu ya. Artinya dari Madinah kurang lebih 300-an atau 400-an kilometer, kurang lebih ya. Itu di provinsi Ha'il hari ini. Jadi dekat dengan kota Madinah sebetulnya, kalau cuma 400-500 kilometer itu tidak jauh dari kota Madinah. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, setelah bapaknya itu wafat, Hatim At-Ta'i itu wafat, kemudian beliau menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin kabilah At-Ta'i itu. Dan Adi bin Hatim itu kemudian mewarisi semua kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya. Bahkan beliau setiap hamba atau setiap rakyatnya itu, beliau mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar 1/4 dari harta mereka kepada beliau sebagai seorang raja pada waktu itu, pemimpin pada waktu itu sebelum beliau masuk Islam. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, setelah diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul, Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul, kemudian Islam mulai tersebar, Islam mulai terdengar, Islam mulai menguasai beberapa daerah di Jazirah Arab pada waktu itu. Maka Adi bin Hatim ini merasa khawatir. Ya, ra'a adiyun fi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam za'amatan tusyiku an taqdhiya ala za'amatihi. Ketika Adi bin Hatim itu melihat perkembangan yang begitu pesat dari dakwah Rasulullah SAW, maka Adi bin Hatim merasa khawatir ada satu kekuasaan baru yang beliau khawatirkan kekuasaan itu nanti akan merebut kekuasaan yang dia miliki. Wariyasatan satufri ila izalati riyasatihi, dan ada kepemimpinan baru yang baru berkembang yang dia khawatirkan kepemimpinan itu akan menggeser kepemimpinan yang saat itu dimiliki, diduduki oleh Adi bin Hatim At-Ta'i ya. fa'adar rasulu salawatullahi alaihi ashaddal adawah. Melihat perkembangan dakwah Rasulullah yang begitu pesat dan khawatir takutnya ya kekuasaan yang berkembang yang dari kaum muslimin itu ditakuti oleh Adi bin Hatim, maka semakin hari semakin benci Adi bin Hatim atau ini kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya. Kan itu namanya kalau orang iri kan gitu Pak ya. Yang satu laris, dagangannya semakin di hati itu semakin panas gitu kan. Apalagi sama-sama ini kan posisinya sama-sama punya kekuasaan. Adi bin Hatim menjadi pemimpin kabilahnya, Rasulullah menjadi pemimpin kaum muslimin, sama-sama pemimpin. Kan ini ada ya, sesama pemimpin jangan saling mendahului. Ada kekhawatiran dan ketakutan itu, maka semakin hari semakin benci, semakin bukan benci, memusuhi, bahkan memusuhi dakwah Islam, memusuhi Rasulullah SAW. Padahal apa jemaah sekalian, yang lucunya lagi Adi bin Hatim itu benci kepada Rasulullah, memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin, sedang dia sendiri belum pernah bertemu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lucu kan? Waneh. Masa belum ketemu orangnya kok bisa benci, itu gimana? Baru ya itu kan saking ya saking irinya, saking takutnya dengan kekuasaan. Orangnya aja belum ketemu. Mungkin kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita pernah ketemu dengan orang sikapnya kok kurang enak, mungkin ada rasa benci, mungkin gitu kan. Lihat nih belum ketemu orangnya, salaman aja belum pernah, cipika-cipiki juga enggak pernah kan gitu kan, kok tiba-tiba membenci. Dan itu zaman sekarang sangat mungkin terjadi di hari ini. Jadi bisa jadi ada orang yang belum ketemu kita itu membenci kita. Sangat mungkin karena Rasulullah juga mengalami itu. Ini juga pelajaran dari kisah Adi bin Hatim. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, ya. Adi bin Hatim atau ini, ya, kita sebutkan tadi bahwa beliau membenci Rasulullah SAW dan beliau belum pernah ketemu, ya, karena takut dengan dunia. Ini juga jadi pelajaran yang kedua. Kadang-kadang orang itu membenci kita, kadang-kadang orang itu memusuhi kita yang tidak jelas, dan kadang-kadang hanya urusan dunia padahal kita itu gak ngapa-ngapain. Maka dari sini juga ikhwah dan bapak ibu yang jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu istiqomah, jadi banyak yang memusuhi, banyak yang membenci, yang penting aksinya. Orang mau diomongin apa, Rasulullah tetap terus berdakwah, terus akhirnya kemudian Islam ini kan tersebar. Maka orang yang tidak pernah berbuat, apalagi perbuatannya tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka sedikit demi sedikit akan tergerus dan akan musnah dari muka bumi ini. Yakinlah, dan yakinlah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena urusannya cuma masalah kepemimpinan, urusannya masalah dunia itu. Padahal Rasulullah juga rakyatnya kaum muslimin, artinya warganya kaum muslimin, Adi bin Hatim rakyatnya mereka sendiri. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, kenapa kok benci juga Adi bin Hatim ini, dan apa agamanya sebetulnya? Adi bin Hatim At-Ta'i ini awal mulanya beliau adalah beragama Nasrani, tapi nanti akan kita lihat Nasraninya itu sebetulnya kayak apa sih, karena nanti juga ada sesuatu yang lucu dari kehidupan Adi bin Hatim. Pengen tahu yang lucu Pak? Nanti dulu ya, urung-urung bisa lucu, lucunya kayak apa gitu kan. Ah, Bapak-Ibu yang kami hormati, ya, untuk mempersingkat dari kisah Adi bin Hatim atau khususnya ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan hidayah Islam, ya, dan apa namanya, kita dengar sendiri, kita dengarkan bagaimana Adi bin Hatim menceritakan awal mula beliau mendapatkan hidayah Islam yang sebelumnya beliau sangat benci, bahkan lebih dari 20 tahun membenci Rasulullah, dan selama 20 tahun belum pernah ketemu Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan, ma min rajulin minal arabi kana ashadda minni karahatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina sami'tu bihi, ya. Tidaklah ada seseorang dari bangsa Arab yang saya sangat membencinya setelah saya mendengar namanya, kecuali saya membenci, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada orang yang sangat beliau benci dari kalangan bangsa Arab kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kuntu imra'an syarifan. Dan saya pada waktu itu adalah orang yang punya posisi dan jabatan. Ya, saya punya posisi dan jabatan karena saya pemimpin kabilah At-Ta'i, dan saya punya, ya, harta yang cukup banyak. Bahkan jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, saking di antara perangai pos apa sifat baik yang dimiliki oleh Adi bin Hatim, walaupun beliau bukan orang Islam pada waktu itu beliau sangat terkenal dengan kedermawannya, ya, dengan kedermawanannya. Jadi beliau sangat, ya, kalau nyah-nyah orang Jawa gitu, ya, orang datang kepadanya minta apa dikasih dan seterusnya, ya. Ya, gimana gak dikasih, uang rakyatnya disuruh membayar sama dia seperempat dari harta yang dimiliki, ya, gitu. Piye era sugih, mesti sugih kan gitu. Padahal nanti akan kita sebutkan apa yang dia lakukan itu, beliau akan diam seribu bahasa di hadapan Rasulullah, dan apa yang beliau lakukan itu hanya diketahui oleh kaumnya saja, tapi Rasulullah tahu, ya, dan akan kita lihat nanti. Wang kuntu nasronian, beliau mengakui dan beliau mengatakan, saya dahulu adalah seorang Nasrani, penganut agama Nasrani. Tapi apakah beliau memang benar-benar Nasrani? Kita juga akan lihat nanti. Wa kuntu asiru fi qaumi bil mirba' fa akhudhu ar-rubu'a min ghanaimihim kama kana yaf'alu ghairi min mulukil arabi. Dan saya setiap bulannya membawa kotak gitu, ya, membawa kotak datang kepada rakyatku untuk mengambil seperempat dari harta-harta mereka, sebagaimana yang dilakukan juga oleh orang-orang selainku dari orang dari raja-raja yang ada di negeri Jazirah Arab pada waktu itu. Falamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karihtuhu. Maka dengan komposisi saya yang seperti itu, kan terusik itu nanti. Saya punya posisi jabatan mulia, saya punya rakyat, dan saya mengambil seperempat dari harta-harta mereka setiap bulannya, ya, dan saya beragama Nasrani, maka saya terusik ketika mendengar ada seorang Rasul, lalu kemudian saya membencinya. Falamma aduma amruhu wastaddat saukatuhu, maka dikala urusan yang dibawa oleh Rasul ini, yaitu Rasulullah SAW, semakin besar, semakin, ya, menguasai kekuasaannya, semakin melebar. Waja'alat juyusuhu wa sarayahu tusyarriqu wa tughribu fi ardil arab. Ya, pasukan kaum muslimin pada waktu itu sudah mulai menguasai baik dari timur ataupun barat dari Jazirah Arab. Ya, semakin panas lagi. Qultu li ghulamin li yar'a ibili, lalu saya katakan kepada pembantuku yang dia bertugas mengembala unta-untaku, saya katakan kepadanya, la abala laka, ini sebagai satu pujian dalam bahasa Arab, a'did li min ibili nuqan simanan sahlatal qiyadi, tolong siapkan bagiku beberapa unta betina yang gemuk-gemuk, warbidha qariban minni, lalu ikatlah dan dekatkan kepadaku, kata Adi bin Hatim kepada pembantunya. Fa in sami'ta bi jaisi Muhammadin aw bi sariyatin min sarayahu qad wati'at hadhihi albilada fa'alimni, lalu beliau berpesan kepada penggembalanya, kalau engkau mendengar pasukan Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, atau mata-matanya datang dan masuk ke negeri kita ini di Hail hari ini, maka tolong kabari aku. Ya. Artinya apa? Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, dengan posisi beliau seperti itu, mendengar datangnya Rasulullah, beliau bersiap-siap untuk mengumpulkan unta-untanya yang betina, yang gemuk-gemuk itu beliau siapkan. Dengan tujuan apa? Kalau nanti pasukan Muhammad itu datang sallallahu alaihi wasallam, atau mata-matanya masuk di kabilahnya, maka beliau bersiap untuk melarikan diri. Mana-mana nek mati, daripada mati mendingan melarikan diri, kan gitu. Itu beliau sebelum masuk Islam. Ya. Artinya enggak mau capek, enggak mau pusing ya ketemu dengan musuh, enggak mau pusing ketemu dengan kaum muslimin. Wa fi dhati ghadatin akbala alayya ghulami wa qal. Lalu beliau menceritakan kembali, maka di suatu pagi datanglah penggembala saya itu menghadap kepadaku dan mengatakan, ya maulaya, wahai tuanku, ma kunta tanwi an tasna'ahu idza wati'at arduka khailu muhammadin fasna'hu al'an. Wahai tuanku, niatmu dulu yang engkau sampaikan beberapa hari yang lalu ketika engkau menyuruh saya untuk mengumpulkan unta-unta betina, sudah saya kumpulkan. Dan apa yang engkau kabarkan, sampaikan kepadaku agar memberikan kabar kepadamu ketika tentara-tentara kaum muslimin masuk ke negeri ini, maka saat ini mereka sudah masuk. Aku kabarkan kepada engkau wahai tuanku, saat ini mereka telah masuk ke negeri kita. Fakultu walima sakilatka ummuka. Ya. Lalu kemudian celaka engkau, kok ngomongnya baru sekarang? Padahal udah masuk gitu kan, aku bilangnya itu sebelum masuk. Oh, piye to kowe iki gitu. Faqala inni qad ra'aitu rayatin tajusu khilal ad-diyar. Karena saya juga enggak tahu wahai tuanku, tiba-tiba saya sudah melihat ada bendera-bendera kaum muslimin ini sudah masuk ke rumah-rumah dari warga kita, dari kabilah Ta'i ini. Fasa'altu anha, saya kemudian tanya kepada rombongan itu, faqilali hadhihi juyusu Muhammadin. Ketika mereka sudah masuk ke rumah-rumah dari kabilah Diyar itu, lalu saya tanya, kok ada bendera-bendera ini? Siapa ini? Ini adalah benderanya pasukan kaum muslimin. Jadi sudah masuk, baru saya tahu wahai tuanku. Lalu kemudian Adi bin Hatim mengatakan, oh kalau begitu siapkan unta-unta itu, lalu datangkan kepadaku. Lalu beliau mengatakan, summa nahattu li sa'ati fada'autu ahli wa auladi ila ar-rahili 'anil ardi allati ahbabnaha. Lalu kemudian saya panggil semua keluargaku, istriku dan anak-anakku, untuk kemudian kami pergi ya, meninggalkan negeri kami, yang negeri yang kami cintai. Wa ja'altu ughadhi as-siyara nahwa biladi syami li alhaqa bi ahli dini minan nasara wa anzila bainahum. Ya. Lalu kemudian saya dan keluarga saya, kata Adi bin Hatim, lalu kami kemudian berangkat menuju ke arah Syam. Di negeri Syam, karena waktu itu kan di negeri Syam masih dikuasai oleh Romawi yang sama-sama beragama Nasrani. Maka Adi bin Hatim mengatakan, kami kemudian berangkat ke negeri Syam untuk bertemu dengan orang-orang yang seagama denganku di sana, yaitu dari orang-orang Nasrani. Lalu kemudian saya tinggal di sana. Waqad a'jalanil amru an istisqa'i ahli kullihim falammastazzatu mawadhi al-khatari. Setelah kami kemudian berangkat melakukan perjalanan ke negeri Syam itu, Bapak-Ibu yang kami hormati, lalu tiba-tiba saya merasa ada yang kurang dari jumlah keluarga beliau. Jadi keluargaku, saya lihat ada yang tertinggal. Tafaqqaltu ahli, lalu kemudian saya lihat satu persatu, ternyata memang betul. Fa idza bi qattaraqtu ukhtan li fi mawatinina fi najdin ma'aman bagi yahunaka min toyyin. Ya. Dan ternyata betul jemaah sekalian, dari rombongannya keluarga beliau ada yang tertinggal. Yang ditinggal itu ternyata saudara perempuan beliau yang bernama Safanah binti Hatim, yang tertinggal di negeri Najd bersama beberapa rombongan dari kabilah atau dari Bani To'i. Artinya apa? Ternyata yang beliau ajak dari rakyatnya tidak semuanya, ada yang tertinggal. Lebih parahnya yang ditinggal mbaknya sendiri, piye to kowe. Ya gitu. Mbaknya ditinggal. Wah, beliau pada saat seperti itu beliau mengatakan falammastazattu famawadhi al-khatari, maka saat itu saya merasakan ada ya kondisi yang sangat apa, mengkhawatirkan sekali. Saya khawatir dengan kakak saya, dengan mbak saya sendiri karena tertinggal di negeri Najd. Khawatir apa? Wis mati iki, mesti mati. Karena apa? Pasti akan didatangi oleh kaum muslimin dan sudah enggak tahu gimana. Iya. Walam yakun li min sabilin ila ruju'i ilaiha, maka saya juga tidak mungkin karena sudah perjalanan sudah dekat dengan perjalanan dari Ha'il atau dari Bani To'i menuju Ha'il itu ya sudah mendekati negeri Sam, mohon maaf ya, dari To'i ke Sam sudah dekat, maka saya tidak mungkin kemudian saya kembali lagi menjemput kakak perempuan saya. Famadaitu biman ma'i hatta balagtu Sam wa aqamtu fiha baina abna'i dini amma ukhti faqad nazala biha man kuntu atawaqqa'uhu wa akhsha'uhu. Lalu kemudian kami sampai ke negeri Syam dan bertemu dengan orang-orang yang seagama, dan ternyata terjadilah kekhawatiran itu, terjadilah kekhawatiranku kepada kakak perempuanku itu, dan betul-betul terjadi beliau berada bersama kaum muslimin. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Laqad balagha. Lalu kemudian Adi bin Hatim masih menceritakan kepada kita. Walaqad balagoni wa ana fi diyari Syam anna khayla Muhammadin agharat ala diyarina wa akhadat ukhti fi jumlati man akhadathu min sabaya wa siqat ila Yathrib. Lalu kemudian telah sampai kabar kepadaku ketika aku berada di negeri Syam bahwa unta-unta dan kaum muslimin itu telah masuk dan menguasai kabilah To'i, dan kemudian menyandra, ya, menjadikan kakak perempuanku bersama beberapa orang dari Bani To'i itu menjadi tawanan kaum muslimin. Lalu kemudian mereka dibawa ke Yathrib, dibawa ke kota Madinah. Wa hunaka wudhi'at ma'a sabaya fi khatiratin inda babil masjid. Famarra biha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam faqamat ilaihi wa qalat. Lalu kemudian Adi bin Hatib masih menceritakan kepada kita, dikala kakak perempuan beliau bersama ya beberapa orang dari Bani To'i itu menjadi tawanan kaum muslimin, yang mereka itu diikat, sebagian diikat, sebagian dibiarkan, yang diletakkan di samping Masjid Nabawi. Ya. Lalu kemudian dikala Rasulullah SAW melewati mereka, rombongan tawanan itu, lalu kemudian kakak perempuan Adi bin Hatim, yaitu Safana bin Hatim itu kemudian berdiri dan berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, halakal walidu wa ghabal wafidu famnun alayya manallahu alaik. Ya, Safana binti Hatim itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, telah gugur orang tuaku, orang tuaku telah wafat, wa ghabal wafidu, dan pemimpin kaum kami telah melarikan diri. Famnun alayya manallahu alayka, maka bebaskanlah saya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadamu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Waman wafiduka?" Maaf, "Waman wafiduki?" Ya. Dan siapa pemimpinmu itu? Faqalat, "Adi ibni Hatim." Dia adalah Adi bin Hatim. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-faru minallahi wa rasulih." Pemimpin yang lari dari Allah dan Rasulnya. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakaha. Rasulullahnya mengucapkan seperti itu, lalu kemudian Rasulullah meninggalkan Safwan bin Hatim masih bersama dengan tawanan dari Bani Ta'i yang lain, ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, jadi Safwan bin Hatim ini meminta kepada Rasulullah sebagai tebusan. Ya. Ketika beliau meminta untuk dibebaskan, maka meminta maknanya adalah meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan ya adik beliau, yaitu Adi bin Hatim sebagai tebusannya, karena dia adalah pemimpin yang melarikan diri, ya, meninggalkan kaumnya, melarikan diri dari Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW tidak menanggapi apa-apa. Rasulullah SAW tidak mengatakan engkau akan dibebaskan dan engkau akan ya, sebagai jaminannya nanti Adi bin Hatim datang ke sini dan sebagainya. Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah hanya mengatakan al-faru minallahi wa rasulih, orang yang lari dari Allah dan Rasulnya, artinya Adi bin Hatim yang tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya itu. Ya, hanya seperti itu tanggapan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, di hari yang kedua, thumma madha, ya, falamma kana al-ghaddu marra biha faqalat. Di hari yang kedua sama Safana binti Hatim ini berucap dan menyampaikan ucapan yang sama di hadapan Rasulullah SAW dengan ucapan yang dia sampaikan di hari yang kemarin. Dan Rasulullah SAW juga memberikan jawaban yang sama. Ya Rasulullah, bapak saya telah meninggal, pemimpin kami melarikan diri, tolong bebaskan kami. Siapa pemimpinmu? Pemimpin kami adalah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim yang lari dari Allah dan Rasulnya itu. Ya gitu. Jadi itu di hari kedua. Hari ketiga sama seperti itu. Jaman siapa bahagia rahimahkumullah. Safana menyampaikan yang sama. Ya Rasulullah, bapak kami telah meninggal dunia, pemimpin kami melarikan diri, tolong bebaskan kami. Siapa pemimpinmu? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim yang lari dari Allah dan Rasulnya itu. Gitu aja jawabannya. Sampai ya di hari yang ketiga. Ya. Lalu kemudian fa asyara laha rajulun. Maka di hari yang keempat ada seseorang yang kemudian memberikan isyarat kepada Safana binti Hatim. Isyarat itu menyuruh kepada Safana untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di hari yang keempat itu dia enggak mau, Safana tidak mau menghadap Rasulullah karena sudah putus asa. Jawabannya padha wae gitu. Jawabannya sama aja. Minta tebusan juga dijawab seperti itu. Sampai 3 hari lagi. Di hari keempat beliau putus asa. Tapi di hari keempat itu ada seseorang yang memberikan isyarat kepada Safana agar Safana menghadap kepada Rasulullah. Ada apa ini? Kemudian Safana menghadap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halakal walidu wa ghabal wafidu, famnun alayya manallahu alaik." Di hari keempat sama Safana mengatakan, "Ya Rasulullah, bapak kami meninggal, pemimpin kami melarikan diri, bebaskan kami." Tapi di hari yang keempat ini Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda. Qad fa'altu. Wahai Safana, saya akan lakukan dan akan saya bebaskan engkau. Wah. Senangnya ra umum, ya. Faqalat, "Inni uridu lihaqa bi ahli Hisyam." Safana lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin kembali hidup bersama keluargaku yang saat ini mereka lari dan menetap ya, di negeri Syam." Faqala sallallahu alaihi wasallam, walakin la ta'jali bil huruji. Wahai Safwana, jangan engkau tergesa-gesa untuk keluar dari kota Madinah ini atau kembali bertemu dengan keluargamu di negeri Syam sana. Perjalanan satu bulan. Hatta tajidi man tathiqina bihi min qaumiki liyuballighaki biladasyam. Sampai benar-benar engkau mendapati orang-orang yang terpercaya dari kaummu sendiri yang akan mengantarmu, akan mengantarkanmu sampai ke negeri Syam. Fa idza wajadti thiqata fa'alimini. Rasulullah bersabda, kalau memang engkau sudah mendapati ada orang yang bisa engkau percaya dan akan mengantarkanmu sampai ke negeri Syam, kabarkan kepadaku. Jamaah sekalian membahagia rahimakumullah. Di sini juga bagaimana pelajaran yang berharga, Rasulullah SAW memanusiakan tawanan, tidak melecehkan. Safwanah perempuan binti Hatim, tapi diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah. Tidak dipukul, dikasih makan, diperlakukan dengan cara yang baik. Yang paling berharga adalah diletakkan di samping masjid di tawanan itu. Setiap hari lihat kaum muslimin sholat lima waktu. Setiap hari mendengar kajian-kajian Rasulullah SAW. Dari situlah kemudian juga Safwanah binti Hatim terbuka hatinya untuk kemudian masuk Islam. Ya. Bagaimana kisah Adi bin Hatim ini? Ini belum masuk Islam, ini baru awal mula, mukadimah, kisah awal Adi bin Hatim itu mau masuk Islam. Bagaimana kisah selanjutnya? Adalah seperti ini, yaitu di pekan yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, jamaah sekalian. Dan masih ada perjalanan yang cukup menarik dari perjalanan Adi bin Hatim atau ini sampai akhirnya nanti terbongkar. Apakah memang beliau ini benar-benar beragama Nasrani? Apakah ketika beliau memeras kaumnya dengan seperempat dinar itu atau seperempat dari harta mereka itu bagian dari syariat agama yang dianut oleh Adi bin Hatim atau i? Maka kita akan mendapatkan jawaban pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang dalam biaya kami mohon maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.